Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Jumpa kembali bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja yang kami pancar luaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, dan dimudahkannya kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa ikhwatul Islam, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan pembahasan kitab Al-Isbah bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz, kita akan membahas dari faedah ke-29 insyaAllah ya Ustaz ya. InsyaAllah. Dari Ahlus Sunnah memberi peringatan kepada manusia agar tidak sampai menjadikan agama sebagai wasilah untuk dunia. Dan ikhwatul Islam, untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 via telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Berikutnya kami akan persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tasyah. Kepada Ustaz kami persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pendengar radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam dan sunnah, yang semoga dengan nikmat ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dari api neraka, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surga-Nya. Karena kita semua yakin bahwa kita semua tidak mungkin panas, tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah berikutnya tentang kaidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Umbailan dari kitab Al-Isbah. Kaidah ini berbunyi annahum yuhadziruna min ja'lid dini wasilatan lil husuli 'ala ad-dunya. Bahwa mereka, maksudnya ahli sunnah wal jamaah, memberikan peringatan kepada manusia dari menjadikan agama ini sebagai wasilah untuk menggapai dunia. Kaidah ini sangat besar sekali, dan penulis menyebutkan tiga ayat yang ada dalam Al-Quran, juga satu hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita tentang hal itu. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Mari kita baca kaidah yang mulia ini. Ayat yang pertama yang diturunkan di sini adalah surat Al-Isra 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan duniawi, maka kami akan segerakan baginya ma nasya', tetapi apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam yang dia masuk dalamnya, madhmuman, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat yang mulia ini, orang yang menginginkan kehidupan dunia yakni semata dan menjadikan wasilah agama untuk menggapai dunia, ambisi dunianya, maka Allah siapkan api neraka. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 169, Allah berfirman, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. Yang artinya, maka datanglah setelah mereka generasi yang jahat, generasi yang jelek, generasi yang buruk. ورثوا الكتاب, mereka mewarisi kitab. Maksudnya kitab di sini adalah kitab Taurat. Warithul kitab. Sifat mereka, kata Allah, ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka itu mengambil harta dunia, harta benda, harta dunia yang hina tersebut, yang hina ini. Dan mereka berkata, sayughfaru lana, kami semua nanti akan diampuni. Wa iyatihim aradun mithluhu ya'khudhu, apabila datang kepada mereka harta dunia yang semisalnya, mereka pun akan mengambil itu, akan mengambilnya juga. Dan Allah berfirman, alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitab, bukankah telah diambil dari mereka perjanjian kitab Taurat, alla yaqulu 'alallahi illa al-haqqa wa darasu ma fi, perjanjiannya agar tidak berbicara tentang Allah kecuali dengan al-haq, dan mereka sudah mempelajarinya. Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan negeri akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengambil pelajaran, atau tidakkah kalian memahami? Surat Al-A'raf ayat 169. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mewarisi Alkitab, kitab Taurat, ya, kemudian tidak menjaganya dan menjadikan wasilah, ya, wasilah agama untuk mendapatkan dunia. Allah katakan, waritsul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mewarisi Alkitab, tetapi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil harta dunia yang hina ini, dan mereka berkata, kami akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila kalian sudah menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau lebih dari itu. Kemudian Allah berfirman, faminan nasi may yaqul, di antara manusia ada yang berkata, rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dunia. Dan Allah berfirman, fama lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian ya bagi mereka di akhirat kelak. Tiga ayat yang disebutkan di dalam buku ini sebagai peringatan pada kita semua untuk tidak menjadikan agama sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Allah berfirman dengan sangat gamblang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memurkai, yakni murka terhadap orang-orang yang mengambil dunia dengan wasilah agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal khamisah, celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, dan celaka hamba khamisah, celaka hamba pakaian, yakni in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, kalau diberi ridha senang ya, kalau tidak diberi murka. Ta'isa wan takas, celakalah dia dan tersungkurlah dia. Idza syika falan taqash, apabila dia tertusuk duri maka tidak bisa tercabut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang orang-orang yang menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, yang apabila diberi senang, kalau tidak diberi maka murka, marah. Ini ciri-ciri hamba dunia, hamba dirham, hamba dinar. فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهوى لهواه لا ديانة ويصدر عن الحق الذي يخالفه هواه فهذا يعاقبه الله على هواه ومثل هذا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. صاحب البدعة يعني صاحب البدعة dia beramal bukan karena agama, tetapi beramal karena hawa nafsunya. Dasar amalan yang dia lakukan karena hawa nafsunya, bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama berkata, dia berpaling dari al-haq yang menyelisihi hawa nafsunya. Yang menyelisihi hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia sesuai dengan hal tersebut. Dan dia atau mislu hadza, orang semacam ini berhak mendapatkan uqubah, siksa atau sanksi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di antara kaum salaf yang mengatakan kefasikan orang-orang khawarij dan semisal mereka sebagaimana diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni dia mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Allah katakan, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun." Mereka orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, kemudian mereka membuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka orang-orang yang merugi. Nah, jadi orang-orang sahib bid'ah ini tidaklah beramal kecuali dengan hawa nafsunya. Amalnya didasari dengan hawa nafsu, sampai ulama berkata di sini, idza kana al-muslim alladhi yuqatilu al-kuffar qad yuqatiluhum syaja'atan wa hamiyatan wa riya'an. Seorang muslim bisa jadi berperang, ya, berjihad melawan orang-orang kafir, dasarnya bukan ikhlas, dasarnya bisa jadi karena ingin dipuji sebagai pemberani, mungkin dasarnya karena fanatisme, mungkin karena riya. Wadzalika laysa fi sabilillah, dan hal itu tidak disebut, tidak dikatakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi ahli al-bid'ah alladhina yukhasimuna wa yuqatiluna 'alayha, maka bagaimana dengan ahlul bid'ah yang mereka berperang, ya, mereka berjihad, mereka berseteru bukan atas nama agama tetapi atas bid'ah, ya, membela bid'ahnya, membela sesuatu yang salah. Fa innahum yaf'aluna dhalika syaja'atan wa hamiyatan, mereka melakukannya karena berani, ya, karena fanatisme. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa rubbama yu'aqqabuna limattaba'u ahwa'ahum, ya, bisa jadi mereka disiksa karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar yakni ijtihad mereka yang salah. Kemudian penulis menyebutkan juga perkataan ulama bahwa katsiran ma yukhalitun nufus min ash-shahawatil khafiyyati ma yufsidu 'alayha tahqiq mahabbatiha lillahi wa 'ubudiyyatiha lahu wa ikhlasi diniha lahu. Jadi syahwat tersembunyi itu banyak merusak seseorang, banyak merusak orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam upaya ikhlas, mengikhlaskan diri kepada Allah dalam beragama. Karena ada syahwat tersembunyi, maka rusak, tidak bisa mewujudkan ibadah, tidak bisa mewujudkan keikhlasan. Shaddad bin Aus berkata, ya baqayal Arab, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wash-shahwatu al-khafiyyah. Wahai baqaya Arab, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Dikatakan kepada Abu Dawud As-Sijistani, wa ma syahwatu al-khafiyyah, apa itu syahwat yang tersembunyi? Dia menjawab, hubri'asa, ambisi kedudukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ka'ab bin Malik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidiniha." Al-lidinihi. Yang artinya, tidaklah dua ekor serigala yang dilepas, ya, tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di sekawanan domba atau kambing. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas di tengah sekawanan kambing, ya, lebih berbahaya, lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisi untuk mendapat harta dan kedudukan. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'ban ja'i'an ursila fi zaribati ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Ya. Jadi ambisi orang, ya, dalam dunia, ambisi orang dengan wasilah agama untuk mencapai dunia ini lebih parah, ya, lebih merusak daripada dilepaskannya dua serigala yang lapar, ya, yang dilepaskan di tengah-tengah domba. Kita tahu kalau ada serigala lapar, pasti dia akan serang, dia akan serang domba dan sangat membahayakan. Terus Rasulullah SAW katakan, orang yang punya ambisi besar untuk mendapat kedudukan, untuk tamak terhadap harta, ini sangat berbahaya bagi agamanya, bagi dinnya. Oleh karena itu, kita lihat penjelasan dari ulama tentang hadis ini. فبين أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد بين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين. Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang berambisi tamak untuk mendapatkan dunia, juga berambisi untuk mendapatkan kedudukan, ini akan merusak agamanya, ya, dan kerusakannya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kambing. Wadzalika bayyin, dan ini jelas, sangat jelas sekali. Fa inna ad-din as-salim la yakunu fihi hadzal hirs. Agama yang lurus, ya, itu tidak ada bersih dari itu, bersih dari ambisi ini. Ya, fa inna ad-din as-salim la yakunu fihi hadzal hirs. Agama yang lurus, ya, agama yang lurus tidak tercampuri dengan ambisi-ambisi seperti ini. Ya. Wa dzalika anna al-qalba idza dzaqa halawata 'ubudiyyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu lam yakun shay'un ahabba ilayhi min dzalika hatta yuqaddimuhu alayhi. Ya. Alasannya karena hati apabila sudah merasakan manisnya ubudiyah, manisnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih dia cintai daripada hal itu. Enggak mungkin dia mendahulukan cintanya terhadap ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kelezatan beribadah kepada Allah, kelezatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kelezatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dikalahkan dengan hanya mencari dunia. Hatinya penuh terisi dengan kecintaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terisi penuh dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang benar, yang lurus. Tetapi ketika di hati seseorang ada ambisi keduniaan, ambisi untuk mendapat kedudukan, ya, dengan berbaju agama, casingnya agama, ini musibah besar bagi dirinya dan bagi umat manusia. Wabidzalika yusrafu an ahli al-ikhlas lillahi as-su'a wal-fahsha. Kama qala ta'ala, wa kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Oleh karena itu, maka dipalingkan keburukan dan kekejian dari ahlul ikhlas, ya, dari keburukan dipalingkan dari ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah semata. Dipalingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami palingkan darinya as-su wal fahsya, keburukan dan fahsya. Dan Allah berfirman, innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi orang-orang yang ikhlas yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan sudah merasakan nikmat ubudiyah, nikmat menjadi hamba Allah yang betul-betul, ya, tidak ada di hatinya niatan-niatan yang salah, ya, apalagi berambisi dengan ambisi-ambisi yang jauh menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, ambisi duniawi, di antaranya popularitas, di antaranya adalah mencari kedudukan, hubur riasa, ingin diangkat oleh manusia menjadi pemimpin. Ya. Akhlul ikhlas tidak ada seperti itu. Wa ghayatu muridi riyasah ay yakuna ka fir'aun wa jami'il mal an yakuna ka qarun. Akhir daripada orang yang menginginkan riyasah, kedudukan, itu seperti Fir'aun. Dan orang yang tamak dengan harta seperti Qarun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya tentang keadaan Firaun dan Qarun, di antaranya surat Ghafir ayat ke-21, Allah berfirman, "Awalam yasiru fil ard?" Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini? "Fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina kanu min qablihim?" Kemudian melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Allah berfirman, "Kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard." Mereka adalah orang-orang yang lebih kuat, dan mereka adalah orang-orang yang lebih banyak bekas-bekas mereka yang ditinggalkan di muka bumi. Kemudian Allah berfirman, فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala siksa mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Dan tidak ada, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pelindung untuk mereka. Mereka tidak memiliki pelindung ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah katakan, "Tilka darul akhirah." Negeri akhirat itu, "Naj'aluha," kami jadikan, kami siapkan, kami jadikan untuk siapa? Allah berfirman, "Lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard." Bagi orang-orang yang tidak memiliki keinginan ulu, yakni menjadi orang yang tinggi, ya, menjadi orang yang sombong. Negeri akhirat Allah siapkan untuk orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan menjadi atau tidak ada ambisi duniawi. Ya, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina yuriduna 'uluwan fil ardi. Itulah negeri akhirat yang kami siapkan, kami jadikan kepada orang-orang yang, yakni kepada untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi ini. Wala fasada juga tidak untuk orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan Allah berfirman, kebaikan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Surat Al-Qasas ayat ke-83. Okay. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Dari ayat yang mulia ini, manusia terbagi 4 jenis. Kita lihat. Macam yang pertama adalah yuriduna al-ulu 'ala an-nasi wal fasad fil ard. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang ingin ulu, ingin lebih tinggi daripada manusia yang lain. Orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini jenis manusia yang pertama. Yang hatinya itu diisi penuh dengan ambisi, ambisi kedudukan. Wa huwa ma'siyatullah. Ini merupakan maksiat terhadap Allah. Nah, mereka ini haula, ya, wa huwa ma'siyatullah wa haula al-muluk war-ru'asa al-mufsidun. Mereka adalah para raja dan para pemimpin yang membuat kerusakan. Seperti Fir'aun dan kelompoknya. Wa haula syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dalam surat Qasas ayat yang ke-4. Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ard." Inna Fir'auna 'ala fil ard. Sesungguhnya Firaun itu membuat kerusakan. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi ini. Inna fil ard, inna Fir'auna 'ala fil ard. Kemudian kata Allah, "Wa ja'ala ahlaha syi'a." Dan Firaun menjadikan, yani penduduk negerinya itu berpecah belah. Waj'ala ahlaha syi'a. Fir'aun menjadikan penduduk negerinya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dia menindas, ya. Menindas, yastad'if, menindas sekelompok dari mereka. Jadi selain dia berbuat sewenang-wenang, Fir'aun menindas manusia, menindas rakyatnya sendiri. Ya, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun menyembelih anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak wanitanya mereka. Kemudian Allah katakan innahu kana minal mufsidin. Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di tengah bumi. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada mithqalu dzarratin min kibr, sebesar biji zarrah dari kesombongan. Ini kata Rasulullah SAW, orang semacam ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Wala yadkhulu an-nara man fi qalbihi mithqalu dzarratin wala yadkhulu an-nara, dan tidak masuk neraka orang yang ada sifat keimanan, orang yang ada memiliki keimanan di hatinya walaupun sebesar biji zarrah. Ini tidak akan masuk neraka. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an yakuna thawbi hasanan wa na'lihi hasanan." Ya Rasulullah, aku suka kalau saya punya pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat, kata Rasul, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan mencintai keindahan. "Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas." Kesombongan yang dimaksud adalah menolak al-haq dan menganggap remeh manusia. Ini kesombongan yang membuat seseorang tidak bisa masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Orang yang merendahkan manusia, menganggap dirinya tinggi dari manusia yang lain, diancam tidak masuk surga. Dan negeri akhirat, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Qasas, Allah siapkan untuk orang-orang yang tawadu. "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Negeri akhirat, kata Allah, kami siapkan untuk orang-orang yang tidak ada kesombongan dalam hatinya. Dan juga orang yang tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ini jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang kedua, alladzina yuridun al-fasad bila 'ulu. Orang yang menginginkan kerusakan tapi tidak sombong. Artinya tidak punya ambisi kekuasaan, ambisi kedudukan. Seperti kasuraq wal mujrimin, yakni min safalatin nas, seperti para pencuri, ya, orang-orang yang berdosa, para mujrim, ya, dari manusia-manusia yang rendah, yakni orang manusia yang rendahan, manusia bawahan, ya. Ini disebut oleh ulama yuridun al-fasad bila ulu. Mereka melakukan kerusakan tapi tidak ada ulu. Kemudian yang ketiga, yuridun al-ulu bila fasad. Menginginkan ulu, yakni orang yang sombong tapi tidak melakukan kerusakan. Jenis ini, kalladzina indahum dinun yuridun an ya'lu bihi ala ghairihi minan nas. Contohnya adalah orang yang memiliki, yakni agama, orang yang memiliki agama tapi dia ingin menjadikan agama itu wasilah ambisi mendapatkan kedudukan, ya, dipandang oleh manusia lebih daripada yang lainnya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, yang terakhir dari pembahasan kita adalah fahum ahlul jannah alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Mereka adalah penduduk surga yang tidak memiliki kesombongan dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ma'annahum qad yakununa a'la min ghairihim. Padahal mereka itu adalah orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina. Jangan bersedih. kamu lebih tinggi apabila kamu beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Muhammad 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jangan merasa hina, jangan minta berdamai. Antumul a'laun, kalian lebih tinggi, kata Allah, dan Allah bersama kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mengurangi amal kalian. Kemudian di dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, Allah berfirman, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Fakam mimman yuridu al-uluwa wa la yaziduhu dhalika illa sufula. Berapa banyak orang yang sombong, tidak menambah kesombongannya melainkan kehinaan. Wa kam mimman ju'ila fil a'lain wa huwa la yuridu al-uluwa wa la fasad. Berapa banyak orang yang diangkat kedudukannya yang mana dia tidak menginginkan ketinggian sebenarnya, tidak sombong dan tidak menginginkan kerusakan. Oleh karena itu, hadirnya Allah, ya kan? Maka perbaiki hati kita. Dan ahlu sunnati wal jamaah, ya, mengingatkan kepada kita semua dari menjadikan agama sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, apakah itu kedudukan, apa itu harta, dan seterusnya. Jadi semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca dari kitab Al-Isbah ini, dan insyaAllah kita akan lanjutkan masih dalam kaidah ini, tapi dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bahasan yang begitu bermanfaat dan materi yang semoga saja Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwatul Islam, kami undang Anda untuk bertanya, silahkan di 0218236543 melalui telepon atau pesan singkat di 0819896543. Kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan yang akan disampaikan, yang telah disampaikan Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz sebagai pembuka, kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah di Depok yang bertanya. Ustaz, jika saya punya masalah atau kesulitan dalam hidup, saya cenderung memperbanyak sedekah dan menambah sholat-sholat sunnah. Saya berniat agar Allah meringankan masalah saya. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Tentunya ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul lurus. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah melainkan ingin kita ini menjadi lebih tinggi lagi atau menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hamba-Nya yang menyimpang tidak membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala menegur dengan caranya. Ya. Oleh karena itu, sebaik-baik kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pertentangannya kalau misalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sayangi kita, agar Allah angkat musibah kita, kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita rahmati, ya, agar Allah rahmati kita, agar Allah sayang kita, ya, dengan melakukan perbuatan baik, dengan contohnya bersedekah. Dan itu tidak bertentangan. Karena di antara manfaat sedekah adalah menolak bala. Menolak bala, mengusir bala. Apabila kita bersedekah dengan niat seperti itu, maka tidak mengapa. Ya, dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Sama seperti seseorang beribadah, kita minta surga, ya. Itu bertentangan, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Justru Allah perintahkan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian untuk apa? Untuk mendapat ampunan dari Rabb kalian dan surga. Oleh karena itu, salah sebagian orang yang mengatakan kalau misalkan ibadah itu jangan menginginkan surga, gitu kan? Nah, jangan menginginkan surga, itu ibadahnya orang pandir, ya. Ibadahnya orang yang rakus memikirkan perut dan seterusnya. Tidak, ya, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk bergegas, berlomba, ya, untuk mendapatkan karunia Allah, ya, ampunan dan surga. Dan di antara doa kita pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita pun ketika beribadah, ya, kita kan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah bagian daripada doa. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Ya. Semuanya doa. Ini kita harapkan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa masalah, karena memang sesuai dengan permasalah kita minta. Tapi ibadah yang kita lakukan juga bagian dari doa. Ibadah, kita harapkan dengan ibadah kita itu agar Allah rahmati kita, sayang kita, dan masukkan kita ke surga. Di dunia baik, di akhirat baik. Ini yang harus kita pahami. Dan tidak ada bertentangan dengan nilai keikhlasan. Kalau niatnya itu memang sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Abdillah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, lalu bagaimana dengan sebagian pondok pesantren yang mengutus para santrinya untuk mengikuti musabaqah, baik itu tilawah Al-Quran Karim atau hafalan-hafalan hadis, di mana di situ apabila juara maka akan terkenal dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya kita mengikuti hal tersebut, menyiapkan diri siang dan malam? Ustaz, silakan. Masalahnya di hati. Baik. Masalahnya adalah di hati. Ya. Niat seseorang itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa orang yang ikut perlombaan itu tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas, ya. Dan tidak semua perlombaan juga dilarang. Okay. Ya. Dan perlombaan tadi perlombaan hifzul Quran, hifzul hadis. Ini dalam rangka tasyji', memberikan semangat untuk pertama santri, ya, santri untuk yakni menghafal Quran, menghafal hadis, ya. Kemudian juga semangat bagi yang melihatnya, oh masya Allah ada yang hafal, kita kenapa enggak hafal, itu dia memberikan tasyji', memberikan tasyji', ini tidak mengapa, ya. Cuma diingatkan kepada para santri bahwa niatnya adalah yang benar, gitu. Bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari itu duit, gelas duit, atau ya duit, ketenaran enggak, ya. Nah, ketenaran itu sesuatu yang ngiringi, kan gitu, kalau misalkan menang, kan gitu. Tapi diberikan pengertian bahwa ngapalah karena Allah, kemudian ibadah karena Allah dan seterusnya, ya. Seperti itu. Sama seperti orang yang berdakwah. Kadang berdakwah nih, ya kan? Itu ada ujiannya. Ujiannya popularitas. Oh, itu. Orang yang berhasil, ya, betul-betul meluruskan niatnya, dia akan apa? Dia akan selamat. Tetapi kalau misalkan dia tidak meluruskan niatnya, dia akan ya, celaka. Nah, itu. Jadi masalah hati masalah yang berat. Tapi perlu diketahui masalah tadi tidak mengapa, ya. Artinya berlomba sekarang di pesantren, lomba untuk hafal Quran, kan itu. Lomba hafal hadis, yang menang dapat sekian dari hadiah, kan itu, nomor satu, nomor dua sekian, nomor tiga sekian, ini tidak mengapa. Tapi kita ingatkan bahwa itu bukan menjadi tujuan utama, kan itu. Tapi tujuan utama adalah belajar. Sama orang belajar di sekolah, ya, sekolah agama, dapat ijazah. Kalau niatnya hanya untuk ijazah, gak dapat pahala, ya kan? Bahkan bisa dapat murka. Tapi kalau niatnya itu karena ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya dan karena ingin mendakwahi orang, mengajarkan ilmu ke orang, mengangkat kebodohan dari diri dan orang lain, ini niat yang besar. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad berkata bahwa nuntut ilmu itu yang lalu niatnya. Ketika ditanya bagaimana niat yang lurus, yanwi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi, berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ini niat yang tinggi. Ya. Nah, ketika belajar kan di sekolah-sekolah ada ijazah. Nah, kalau misalkan ngejar ijazah itu maka tidak dapat pahala. Tapi kalau belajar kemudian dapat ijazah, alhamdulillah, seperti itu. Ya. Begitu juga berlomba. Ikut berlomba, ya. Niatnya untuk murojaah, ya, untuk tasji, semangat untuk ngapalin dan seterusnya, ini tidak bertentangan. Nah, asal sebagai guru kita ingatkan, ya, tentang niat itu. Nah, baik, Ustaz, barakallahu fiik, dan kita akan beralih ke telepon. Silahkan Anda ingin menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Kami himbau kembali untuk Anda ingin bertanya, dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Halo. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya, mohon sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Pertanyaannya disesuaikan dengan penjelasan dari Ustaz. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari Ibu Yesi di Pekanbaru. Silakan Ibu Yesi, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya agar tidak ada suara yang feedback. Ya. Silakan. Oh ya. Bolehkah kita membaca zikir, melanggengkan zikir 100 kali tentang la ilallah malikul hakumubin, subhana wa bihamdi subhanal azim? Itu kita rutinkan membacanya pagi dan petang. Ah, itu saja ya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada ibu dan kita semua. Untuk masalah zikir, ya, zikir pagi dan zikir petang itu sudah ada contoh-contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ibu baca, atau misalkan ibu tanya ke tokoh-tokoh di buku Islam, cari misalkan buku-buku zikir dan doa, ya, buku zikir dan doa, wirid-wirid, zikir pagi, zikir petang, ya, itu banyak, ya, dan bisa tanya juga ke tokoh buku yang sudah diterjemahkan, ya. Atau buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid Jawas hafizahullahu taala, ya, tentang zikir, ya, dan doa, tentang wirid, itu bagus. Bisa dilihat di situ ada zikir pagi, zikir petang. Nanti pas zikir pagi, kalau kita belum hafal, baca zikir pagi ketika pagi. Kemudian pas zikir petang, kita baca ketika petang, yakni ba'da asar, ya, sampai maghrib waktunya. Itu baca. Nah, berapa banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul, zikir-zikir yang sahih yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita sendiri kalau mengamalkan kewalahan. Ya, kalau kita nih, kita semua, maksudnya bukan saya, bukan, itu kita semua, ya. Kalau kita amalkan itu kewalahan kita. Karena begitu banyaknya wirid-wirid zikir-zikir yang sah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita hindari zikir-zikir yang kita karang-karang sendiri, ya, atau misalkan tidak ada asal-usulnya, atau yang kita dapat tapi tidak ada keterangan apakah zikir ini dari Rasul atau sah atau tidaknya. Ini, ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa amalan syariat Islam ini, apakah itu zikir, itu terbagi dua. Ya, zikir, maksud saya zikir terbagi dua. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Apa yang dimaksud dengan zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang terikat. Terikatnya dengan apa? Dengan waktu, ya, dengan tata cara tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu. Ini zikir muqayyad. Dan ini kembalinya kepada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya apa zikir yang muqayyad ini? Zikir dalam salat. Zikir dalam salat. Ketika misalkan memulai salat takbir satu kali namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya kan? Habis takbir baca doa istiftah. Baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian takbir Allahu akbar ruku'. Ya. Baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi tiga kali. Ya, itu ada hitungannya. Itu subhan rabbil azim azim ya. Kemudian sami Allahu liman hamida, kemudian baca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Kemudian zikir-zikir yang ada dalam salat ini namanya zikir yang muqayyad. Jumlahnya dan seterusnya dikembalikan ke Rasulullah SAW. Kita ikuti Rasulullah SAW. Nah, begitu juga zikir setelah salat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan seterusnya. Ini terikat ya, terikat. Kemudian juga zikir pagi dan petang. Itu ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal kita lihat keterangan dari ulama atau baik itu yang bahasa Arab, alhamdulillah sudah banyak terjemahan kita baca zikir-zikir tersebut. Saya yakin kewalahan kita membacanya. Ya, kewalahan kita membacanya. Nah, ini. Kemudian ada zikir-zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak yang tidak terikat tadi. Nah, kalau zikir yang mutlak ini tidak terikat dengan jumlah bilangan tertentu. Misalkan kita mau beristighfar sama Allah, ya, sebanyak-banyaknya kita istighfar. Kita mau zikir apa saja, tidak terikat dengan waktu atau tempat dan seterusnya, kita sebanyak-banyaknya kita berzikir kepada Allah dan tidak menentukan jumlah bilangannya. Kalau misalkan kita misalkan menentukan jumlah bilangannya, saya misalkan baca Allahu Akbar misalkan ya, ketika naik gunung ya 1000 kali misalkan ya, ini tidak ada keterangannya, tidak ada sunnahnya ya. Atau misalkan kalau misalkan saya malam, misalkan malam Rebo misalkan saya mau baca alhamdulillah 100 kali setiap malam Rebo misalkan ya, ini tidak ada keterangannya dan ini masuk ke dalam perkara yang diada-adakan, perkara yang baru dan bid'ah ya. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa kalimat bid'ah atau tidak ada sunnahnya ya, atau tidak ada contohnya, ini memang kalimat yang syar'i ya, bukan sesuatu yang menjadi momok yang harus ditakuti, bukan. Artinya memang kalau enggak ada sunnahnya, ini tidak ada sunnahnya ya. Dan juga kita tidak boleh membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah, dan kita juga tidak boleh mensunnahkan sesuatu yang tidak sunnah ya. Oleh karena itu, kalau Anda bisa kasih saran kepada ibu yang tadi bertanya ya, untuk zikir pagi dan petang ya, lihat kitab atau buku-buku tentang zikir pagi, zikir petang. Nah, kemudian bacalah buku itu ya. Kalau yang tadi disebutkan, saya tidak atau belum tahu tentang sunnah atau tidaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz. Satu lagi. Baik, Ustaz, kami angkat telepon satu lagi, silahkan di 0218236543 kami tunggu pertanyaan Anda. Assalamualaikum. Ya, halo. Silahkan. Kami tunggu kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silahkan. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Saya dengan ibu Sriatun. Silakan ibu. Tanya pak. Ya. Saya dengan ibu Sriatun. saya mau nanya Pak. Pak, saya kan dari guru ngaji saya dianjurkan untuk baca istighfar itu tadi 1000 kali. Kenapa? Sama baca sholawat itu tapi 1000 kali. Istighfar sehari 10 kali. 10 kali? Iya, dengan gurunya diajarkan seperti itu. Terus Bu, dikecilkan terlebih dulu televisinya biar tidak mengganggu pertanyaan. Iya, silakan. Bu, silakan. Itu tujuannya kata guru ngaji saya supaya Allah melindungi kita dan menghapus dosa-dosa kita gitu Pak Ustaz. Apa benar itu? Ulangi lagi, disuruh apa tadi? Jauh kelihatannya. Ya, saya suruh baca istighfar 1000 kali sehari, dan baca selawat Nabi 1000 kali satu hari. Dan itu kata guru ngaji saya. Iya. Iya, terima kasih Bu, sudah bisa kita pahami pertanyaan Ibu. Sudah pahami, taib. Iya, udah Ibu. Cukup insyaallah. Cukup ya, taib. Anjuran kebaikan itu harus juga dengan sesuatu yang baik. Ya. Orang menganjurkan sesuatu kebaikan adalah baik. Tetapi juga harus didasari dengan sesuatu yang memang ada dasarnya. Menganjurkan baca Al-Quran, menganjurkan baca solawat, menganjurkan istighfar, ya. Ini adalah anjuran yang sangat baik, ya. Dan yang sangat menarik bagi kita adalah pertanyaan, gimana kalau misalkan dibatasi dengan angka-angka tertentu, ya. Angka-angka tertentu, apakah 100 atau 500 atau 1000 atau 2000 dan seterusnya. Sekali lagi, ini jawabannya sama seperti apa yang sudah saya jawab sebelum soal ini. Ya, sebelum soal ini, yakni bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kecuali, kita sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kecuali, ya, hendaknya kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya anjuran itu ada tidak, ya, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya ada tidak perintahnya di Rasulullah Sallam? Apa ada tidak contohnya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau misalkan tidak ada dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga tidak melakukannya, tidaknya. Ya, kalau beristighfar, beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang sehari istighfar 100 kali. Ya. 100 kali dalam riwayat lain 70 kali kan gitu. Dan kita sebagai umatnya meniru, ya. Minimal 100 kali kita istighfar, ya. Kalau itu ada nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selebihnya tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, karena yang bisa membatasi adalah yang membuat syariat. Yani Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak boleh beristihsan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syarra, faqad syara'a. Barang siapa yang melakukan istihsan, yakni menganggap baik sebuah urusan kemudian dinisbatkan kepada agama, berarti dia telah membuat syariat. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Imam kita, guru kita, ya, mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik urusan tertentu dinisbatkan kepada agama, dia telah membuat syariat. Nah, membuat syariat dalam agama Islam bukan perkara yang ringan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din malam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya. Jadi, hendaknya kita kembali ke sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. dia bagaimana cara mengetahuinya? Oh, banyak ya. Kita kembali kepada kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab sunnah, kutubus sitah misalkan. Kita lihat ya. Situ ada bab-bab ya dari kitab bab-bab tentang yang harus kita apa namanya? Kalau kita membutuhkan tentang zikir, kita lihat di situ zikirnya. Ada tidak? Kan itu. Kemudian kita bisa juga lihat Al-Azkar punya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi itu dibaca. Ya, baca. Nah, itu bagaimana zikir-zikir yang Imam Nawawi rahimahullah turunkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita mengamalkannya ya, dari apa yang ditulis Imam Nawawi tentang zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW yang sahihnya ya, tentunya kita pasti kewalahan. Kita pasti kewalahan ya. Oleh karena itu sekali lagi apa yang dikatakan dianjurkan oleh siapapun kepada kita, misalkan baca ini 1000 kali, kita hendaknya tanya ya. Dan bertanya bukan sesuatu yang picik. Bukan sesuatu yang picik. Ini pertanyaan yang bagus. Mana dalilnya? Ada enggak dari sunnah Rasulullah SAW? Ada enggak contohnya dan seterusnya? Ya. Nah, sekarang ini harus cerdas kita. Mana dalilnya? Mana keterangannya? Sahih atau dhaif dan seterusnya setelah itu. Ya. Oleh karena itu tidak usah kita menggubris perkataan orang yang mengatakan bertanya tentang dalil adalah pertanyaan yang picik dari sebagian orang misalkan begitu. Ini enggak benar, ya. Tidak usah didengar karena Allah mengajarkan kita kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kamu apabila kalian benar, ya. Jadi apapun itu zikir, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama agar kita lebih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kita lurus dalam beribadah. Nah, ini saja barangkali akhi. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Yala Kurnia di LC yang di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat. Semoga yang singkat dapat